sunyi hatiku, sendiri aku termenung sepanjang hari mengenang kekasihku. Tiada sepucuk surat ataupun kabar berita, apa sebabnya hingga jadi begini? Di mana engkau kekasih? Kemana harus ku cari? Menangis setiap hari. Mengapa tiada kabar? Mengapa sampai begini merana setiap hari, mengenang dia kekasihku sayang. Terasa sunyi hatiku, sendiri aku termenung sepanjang hari mengenang kekasihku. Tiada sepucuk surat ataupun kabar berita, apa sebabnya hingga jadi begini? Di mana engkau kekasih? Kemana harus ku cari? Menangis setiap hari. Mengapa tiada kabar? Mengapa sampai begini merana setiap hari, mengenang dia kekasih?